Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, sungguh merupakan suatu kebanggaan bagi kami karena pada hari ini kembali kita bertemu di acara kita, acara penyejuk hati, untuk sama-sama kita membahas firman-firman Allah Subhanahu wa taala melalui kajian tafsir, yaitu tafsir Syaikh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Pada hari ini kita akan memasuki ayat ke-10 dari pembahasan surat Al-Kahfi, di mana nanti kita harapkan dari Ustaz kita, Ustaz Dr. Sofyan, untuk memberikan pemahaman secara lebih mendetail tentang ayat ke-10 dari surah Al-Kahfi ini. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza awal fitsiyatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Para pendengar rahimakumullah, menarik kalau kita telusuri kembali ayat ke-10 ini, karena menjelaskan tentang bagaimana kisah perjalanan para pemuda Ashabul Kahfi melarikan diri sesampai mereka di gua, mereka kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada hal yang menarik yang bisa kita tarik dari keterangan ayat ini dan juga ayat sebelumnya, bahwa ternyata ketika orang-orang yang memproklamirkan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala harus mendapatkan berbagai rintangan dan kesulitan, mereka kemudian berusaha keras untuk mempertahankan keimanan mereka. Dan di dalam kisah Ashabul Kahfi ini, mereka melarikan diri sampai akhirnya kemudian mereka masuk ke dalam gua itu. Pelajarannya adalah bahwa di dalam kehidupan ini kita diperintahkan untuk berusaha. Seorang mukmin ketika memproklamirkan, menyatakan dirinya sebagai orang yang beriman, bersyahadat akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah, menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai utusannya, maka bukan berarti tugas kita sudah selesai. Bukan hanya ucapan saja yang diminta oleh kepada seorang muslim, akan tetapi harus ada action. Ya, bahkan kalau istilah sekarang ini, action more than speak louder, ya. Lebih baik berusaha, bekerja lebih banyak daripada hanya berbicara atau bersuara kuat saja, ya. Bukan saatnya sekarang ini lagi kita banyak bercakap, bahkan cakapnya entah apa-apa. Tetapi yang lebih dituntut dari sekarang adalah action, usaha. Ini yang menarik. Ya, Allah tidak mengatakan kalian beriman dan kemudian setelah itu selesai tugas kalian. Kalau dikejar lari, pertahankan keimanan itu. Sebagaimana yang terjadi dalam kisah Siti Maryam, ketika dia mengandung tanpa memiliki suami, ya, dengan beban mental yang begitu besar karena dituduh yang tidak-tidak oleh kaumnya, ya. Dia kemudian dengan kandungan yang begitu besar, kecapean, berteduh di bawah pohon, kelaparan. Allah mengatakan apa? Ya, goyang pohon itu, ya. Maka akan berjatuhanlah buah-buah kurma itu sehingga akhirnya kamu bisa makan. Jadi subhanallah, di dalam agama kita diperintahkan untuk berbuat dan berbuat semaksimal mungkin. Ya, jadi jangan, saya kan sudah mengatakan saya beriman, apakah sudah cukup? Tidak. Am hasibal lazina hasiban nasu aitsraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang mengira kalau sudah mengatakan kami beriman, mereka kemudian dibiarkan begitu saja tanpa ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala? Ya. Inilah satu hal yang menarik. Bahwa kita diperintahkan untuk berbuat dan kita diperintahkan untuk berbuat semaksimal mungkin, baru setelah itu pertolongan Allah Subhanahu wa taala pasti akan kita dapatkan. Untuk lebih menjelaskan hal ini, bersama kita studio sudah ada ustaz kita, kami persilakan Ustaz Dr. Sofyan. Ya. Yeah. Para pendengar RRI yang diberkahi Allah dimanapun Anda berada. Dalam ayat 10 ini, idz awal fityatu ilal kahfi faqalu, para ahli mengatakan bahwasanya ada 5 hal yang perlu kita teliti dari ayat ini. Pertama sekali adalah kata-kata idh. Kata idh ini mengandung makna ingatlah, ambillah pelajaran, pelajarilah. Artinya, dalam kondisi bagaimanapun dan situasi apapun, Allah menginginkan kita untuk mengambil pelajaran. Yang kedua adalah awa al-fityatu. Awa, di dalam kehidupan ini pasti ada kemudahan dan kesulitan. Kemudahan dan kesulitan itu wajib mendapatkan perlindungan. Maka ayat ini dikatakan dengan awa. Jika kebaikan tidak mendapatkan perlindungan, jika al-haq tidak mendapatkan perlindungan, maka di sana akan terjadi kekacauan dan kehancuran. Yang ketiga adalah al-fityah, yaitu generasi muda, anak muda. Allah memilih kata-kata al-fityah yang bermakna adalah pemuda, dan lebih dari 3 kali dalam Al-Quran disebut bahwasanya pemuda melakukan DNA, dream and action. Pemuda adalah orang yang bisa memiliki dream, impian, keinginan, cita-cita, perubahan. Kemudian mereka langsung beraction, berbuat, beraksi. Kemudian pelajaran kata yang ketiga yaitu ilal kahfi, ke gua. Mengapa mereka tidak berlindung ke orang yang kaya, misalnya ke pedagang, ke petani, atau ke pemimpin, atau ke laut, atau ke tempat yang lain? Tapi di sini dikatakan ilal kahfi. Maka Syekh Mutawalli As-Sha'rawi mengatakan al-kahfi dengan jamaknya kuhuf adalah simbol bahwasanya ada saat-saat tertentu manusia itu sangat perlu dengan lingkungan yang tenang. Jadi kahfi di sini adalah lingkungan yang tenang. Artinya Ustadz Perdana, kalau kita mengingat kata-kata kahfi, itu hanya dengan satu jendela mungkin, ya, atau satu pintu, ya, tidak banyak jendela, tidak banyak pintu, dan suasananya pun tidak terlalu terang, dan sudah tergambar bagi kita bahwasanya tidak banyak suara. Nah, disinilah Allah memilih kata-kata al-kahfi. Artinya manusia memerlukan al-istirha, yaitu relaksasi, ya. Bagaimana jiwanya, mentalnya, raganya memiliki ketenangan-ketenangan jiwa. Dan itu salah satu adalah simbol Allah mengatakan di sini dengan al-kahfi, ya. Dan nilai keempat yang harus kita ambil dari ayat 10 surat Al-Kahfi ini adalah faqalu, mereka mampu mendeklarasikan jati diri dan keimanan mereka. Artinya manusia yang benar, pemuda yang benar, adalah pemuda yang berani berkata dengan lantang. Jika ia lembek, loyo, letoy, yang saya selalu katakan dengan istilah L300, tidak berani berkata, menjadi pemuda yang lembek, loyo, letoy, lesu dan lain sebagainya, ini adalah ciri dari manusia yang tidak diinginkan Allah. Allah menginginkan manusia ini harus berani berkata dengan lantang. Lima hikmah ini merupakan hal yang sangat amat perlu kita ketahui, sehingga Syekh Mutawalli Sha'rawi mengatakan, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Di sini mereka mengatakan, wahai Tuhan kami. Di sini muncul tauhid rububiyah, Rab, Allah yang memelihara, Allah yang mengawasi, Allah yang menciptakan. Berikan kepada kami dari sisimu rahmat, dan sediakanlah bagi kami dari urusan action yang kami lakukan ini petunjuk yang engkau ridai. Ya, terima kasih Ustaz Sofyan. Para pendengar rahimakumullah, menarik sekali tadi kajian yang disampaikan oleh narasumber kita. Sebagai kesimpulannya adalah, mari kita coba untuk menjadi pemuda-pemuda sebagaimana yang diinginkan oleh agama ini. Pemuda-pemuda yang memiliki keyakinan yang kuat, memiliki mental yang tangguh. Pemuda-pemuda yang lidahnya selalu basah mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang digambarkan di dalam doa para Ashabul Kahfi ini, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Tuhan kami, tolong berikan kepada kami rahmat dari sisimu, dan sempurnakanlah rahmat itu, serta berikanlah kami petunjuk ke dalam jalan yang lurus, dan mudahkanlah urusan kami. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.